Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kelapangan untuk bisa berkumpul di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus dan senantiasa memberikan anugerahnya dan taufiknya kepada kita sehingga terbimbing dan dibimbing kepada apa yang lebih baik dan lebih utama dari urusan dan perkaranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, Allahumma amin. Kemudian kita akan lanjutkan kajian Ramadan, yaitu membaca beberapa keterangan yang bermanfaat dari kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, yang merupakan asal kitab adalah karya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, kemudian diringkas oleh Al-Imam Al-Qazwaini rahimahullahu ta'ala. Kita alhamdulillah telah masuk pada cabang yang ke-15 dari cabang keimanan, menyebarkan ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadithu Abi Hurairah fi sunani Abi Dawud, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin minan nar yaumal qiyamah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man su'ila an ilmin, siapa yang dia ditanya tentang ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikan, dia enggan untuk menyampaikan apa yang dia ketahui dari ilmu tersebut. Dia menyembunyikannya. Aljamahullahu bilijamin minan nar yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengikatnya dengan tali kekang dari api neraka di hari kiamat. Tentunya riwayat ini sebagai bentuk peringatan tidak mau menyebarkan ilmu, tidak mau menyebarkan, menyampaikan ilmu, ilmu nafi', bukan ilmu ghair nafi', tidak mau menyampaikan ilmu an-nafi'. Karena dia sengaja tidak mau menyebarkannya, maka dia pun diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menyebarkan ilmu, mendakwakan ilmu, menyampaikan ilmu merupakan salah satu bentuk kewajiban yang dengannya akan tersampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ilmu itu tidak disebarkan, Itu artinya menyembunyikannya, menahannya, dan akhirnya agama Allah pun tidak tersebarkan. Kerusakannya sangat besar. Karena yang semakna dengan ini banyak, yaitu ancaman dan juga tentunya sekaligus peringatan dari Allah dan Rasulnya tentang sengaja menyembunyikan ilmu. Dan adanya bentuk himbauan dan perintah untuk menyampaikan ilmu. Seperti apa yang telah kita lewati dari hadis sebelumnya. Ala liyuballighanna syahidu minkul ghaib. Kata beliau di dalam khutbatul wada, ketahuilah, agar orang yang hadir hendaknya menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Yuballighanna syahidu minkum al-ghaib. Orang yang hadir mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keterangan ilmu, peringatan, himbauan, hasungan mereka atau terhadap mereka di hajat pada khutbah wada, agar disampaikan kepada yang tidak hadir. Wallahu a'lam bisawab. Dan itu juga yang sudah kita sebutkan dengan hadis balighu anni walau ayah. Karenanya menyebarkan ilmu merupakan ilmu nafi', merupakan dari aqrabut taqarrub, suatu yang sangat mendekatkan dari amalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqrabut taqarrub. Bahkan dikatakan dia afdhalul jihad. Menyebarkan ilmu agama. Seutama-utama jihad. Karena mujahid bisa berperang, bisa mengetahui kewajiban jihad, lantas mengangkat senjatanya, lantas meraih mati syahid, tentunya itu semua dengan ilmu. Tidaklah seorang bisa berjihad tanpa ilmu. Karenanya sebelum ditegakkannya jihad, yang itu adalah dharwatu sanamil Islam, puncak dari amalan tertinggi di dalam Islam, jihad. Tetapi jihad ini tidak bisa ditegakkan tanpa ilmu. Jihad tidak bisa ditegakkan tanpa ilmu. Maka afdal, yang paling utama, bahkan dari jihad itu sendiri adalah ilmu. Yang dengannya menghasilkan mujahid, yang dengannya menghasilkan pembelaan agama, dan dengannya didapatkan mati syahid. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kembali kita mengingatkan, saudaraku sekalian dan anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu, jangan diremehkan ilmu agama. Karena ilmu agama diangkat kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pula pantas yang dia mendapatkan ilmu agama diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kedudukannya atau derajatnya. Hanya saja karena ilmu agama itu tidak diwujudkan dengan harta, tidak diwujudkan dengan harta, tidak diwujudkan dengan mal, atau tidak terwujudkan dengan harta, atau tidak terwujudkan dengan mal. Karenanya banyak orang yang tidak suka dan tidak senang dengan ilmu agama. Berbeda kalau seandainya ilmu agama itu diwujudkan dengan mal, harta, ataupun uang, niscaya mereka akan berebut. Niscaya mereka akan berebut dan akan ada di sof-sof terdepan untuk meraih harta dan uang tersebut. Karena wujudnya adalah uang dan harta. Agar dia segera meraihnya. Paling depan, paling banyak dapatnya. Paling cepat ngambilnya. Tapi demikian, karena ilmu agama tidak terwujudkan dengan mal dan harta, mereka melihat, belajar ilmu agama, paling belajar, ini surga, ini neraka. Paling belajar, ini amalan sah dan ini tidak sah. Paling seperti itu. Kesannya sangat meremehkan. Padahal masalah surga dan neraka bukan masalah remeh. Bukan masalah sepele. Ketika ditanyakan kepada mereka, apa yang Anda cari di dunia ini? Dia katakan kebahagiaan. Dan bagaimana menurut Anda kebahagiaan itu bisa diraih? Kata dia, apabila saya mendapatkan banyak harta, saya bisa bahagia. Karena semua kebutuhan saya dengan harta akan tercukupi. Itu kehidupan dunia yang dia akan tinggalkan dan tidak akan dia bawa. Coba kalau dia berpikir dengan kehidupan akhiratnya yang lebih daripada itu. Sesuai dengan slogan, dengan harta saya bahagia. Maka lihatlah kehidupan penduduk surga. Kalau ditimbang dengan harta, maka tidak ada timbangannya. Karena sangat banyak hartanya penduduk surga. Apa saja yang diinginkan terwujudkan. Diridhai oleh Allah dan diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah mereka mau berpikir bahwa ternyata surga demikian dan neraka itu demikian dahsyatnya, tidak ada apa-apanya dengan kehidupan dunia ini. Bahkan kehidupan dunia ini sangat hina dan dina. Maka mereka tentunya akan meraih apa yang lebih utama tersebut, yaitu dari kehidupan akhirat. Kalau dikadarkan dengan harta. Hanya saja manusia tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Sehingga apa yang sedikit dari dunia dia berusaha untuk meraihnya. Yang akhirat dia tinggalkan. Dia katakan dengan kaedahnya. Dengan slogannya. Bahwa dengan harta bisa bahagia. Lah kalau memang dengan harta bisa bahagia surga, dengan bermal, dengan berbagai macam harta membahagiakan, kenapa Anda tidak meraihnya? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi kalau ilmu itu diwujudkan dengan harta dan uang, banyak yang meraihnya. Banyak yang ingin mencarinya. Banyak yang ingin apa? Mendapatkannya. Tetapi ilmu Allah wujudkan tidak dengan uang dan harta. Walaupun suatu yang sangat berharga sekali. Bahkan diminta oleh para nabi dan rasul. Di sisi Allah. Tetapi tidak diwujudkan oleh Allah sebagai harta yang itu diinginkan dengannya perhiasan dunia dan uang. Makanya hanya orang-orang yang diberikan taufik yang ingin meraih ilmu tersebut. Mengerti kadar ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga tidak meremehkan ilmu. Bahkan cabang dari keimanan menyebarkan ilmu. Cabang dari keimanan. Menunjukkan bagaimana ilmu derajatnya dan kedudukannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimallahu ta'ala. Warawal bahakiyu biisnadihi anil imam Umar ibn al-Abdil Aziz. Anil imam Umar ibn Abdul Aziz al-Umawi rahmatullah alaihi annahu qal man lam ya'udda kalamuhu min 'amalih kathurat khatayahu wa man 'amila bighairi 'ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yasluh. Allahu akbar. Kata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau adalah salah seorang khalifah atau pemimpin kaum muslimin. Namun nasab beliau dikenal dengan nasab Bani Umayyah. Walaupun beliau sendiri Umar ibn Abdul Aziz masih punya silsilah nasab sampai kepada Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab. Demikian. Beliau pula adalah seorang imam ahlus sunnah. Kenapa dikatakan imam? Beliau berilmu. Bahkan beliau membela dan mengangkat sunnah di zaman beliau sebagai seorang khalifah, pemimpin kaum muslimin. Dan diinginkan pernyataan khalifah ini biasa kita sebutkan sebagai pemimpin, bukan khalifah dari khulafa'u ar-rasyidun. Karena khulafa' ar-rasyidun itu hanya 4. Setelahnya banyak pemimpin yang dia tidak dari siapa yang dikatakan Rashidun. Wallahu a'lam bisawab. Beliau pula di zaman beliau sebagai pemimpin kaum muslimin mulai mengumpulkan riwayat-riwayat untuk dicatat di dalam sebuah catatan kitab. Mulai ada tadwinul hadis, pengumpulan dan pencatatan hadis dengan riwayat dalam sebuah kitab. Karena itu, sejarah beliau adalah sejarah yang harum. Dari salah satu keilmuan beliau dan ketakwaan beliau, beliau mengatakan perkataan yang sangat berharga di sini. Man lam ya'udda kalamuhu min 'amalih kathurat khatayahu. Siapa yang tidak bisa memperhitungkan perkataannya, dari amalannya, maka akan didapatkan dia terjatuh di dalam banyak kesalahan. Dan siapa yang beramal dengan tanpa ilmu, maka kerusakan yang ada padanya lebih banyak dari apa yang dia perbaiki. atau dari apa yang didapatkan padanya kebaikan. Siapa yang tidak bisa menghitung perkataannya dari amalannya, maka akan banyak kesalahannya, yaitu orang yang hanya sekedar berkata dan berkata tanpa dibimbing dengan ilmu dan takwa. Kalau seorang berkata tanpa ilmu dan tanpa takwa, dia akan berkata, dia akan mengatakan segala macam perkataan yang wal'iyadhu billah, dari perkataan tersebut pertama menjatuhkannya, menggelincirkannya, menyeretnya kepada kebinasaan. Sehingga sebaik-baik orang adalah sebagaimana kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Artinya orang ini memperhatikan dan menghitung pembicaraannya. Saya harus ngomong baik, kalau tidak diam. Kalau saya ngomong tidak ada bobot kebaikan padanya, tidak membawa kebaikan padanya, berarti omongan yang ada adalah kerusakan dan kejelekan. Karena itu kalau tidak mengandung daripada kebaikan, tidak mengandung daripada membawa kepada kebaikan, seorang jangan berkata, jangan berbicara. Karena kalau tidak demikian, dia tidak bisa memperhitungkan perkataannya dari apa yang diamalkan. Maka kathurat khotoyahu, banyak kesalahannya. Demikianlah kita kalau terlalu banyak bicara tanpa perhitungan dalam pembicaraan kita, pasti lebih banyak ketergelincirannya, salahnya. Terlebih lagi apa yang dia katakan tidak sesuai dengan amalannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian, siapa yang beramal dengan tanpa ilmu? Yang seharusnya beramal dengan ilmu. Karena itu adalah manhaj, prinsip yang asasi, yang sangat mendasar di dalam agama ini. Al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmu itu lebih didepankan daripada perkataan dan perbuatan. Maka siapa yang beramal dengan tanpa ilmu, jelas kana ma yufsid, apa yang dia datangkan dari kerusakan itu akthar, lebih banyak dari apa yang dia perbaiki atau yang mendatangkan kebaikan. Seorang ingin memperbaiki alat elektronik Dia tidak punya ilmu. Kira-kira bagaimana alat elektronik itu? Akan? Ya tentunya akan rusak. Tidak bisa lagi dipakai. Digunakan. Itu masih mending. Kalau dia tidak punya ilmu, alat elektronik rusak. Lantas dia berikan pupuk kandang, kira-kira gimana? Radio rusak, ditaburi pupuk kandang. Pupuk kandang itu ya kalian paham. Pupuk kandang itu kotoran hewan atau sampah dijadikan pupuk. Radio rusak, diberikan pupuk. Coba. Radionya jadi apa? Jadi jamuran. Kira-kira radionya dapat terputar kembali? Yakin tidak akan terputar kembali, tidak akan live, tidak ada kehidupan pada radio tersebut atau tidak bisa difungsikan. Ya diberikan pupuk masalahnya. Atau diberikan pestisida. Radio rusak disemprot pestisida. Kira-kira jadi bagus radionya. Itulah orang yang tidak memiliki ilmu. Dia beramal tapi tidak punya ilmu. Hasilnya gimana? Rusaknya lebih banyak daripada perbaikannya. Karena itu tadi dikatakan, fondasi yang paling asasi adalah ilmu sebelum kita berkata dan beramal. Kerusakan akan lebih banyak didapatkan orang yang dia beramal tanpa ilmu. Kerusakannya pasti. Dalam segala urusan, bukan satu urusan, dalam segala urusan. Tanpa ilmu rusak. Baik itu urusannya agama, demikian dunia. Demikian dunia juga akan jadi rusak. Tanpa ilmu. Tadi contoh dunia kita berikan. Radio, dunia kan? Nggak ada pelajaran ilmu agama. Radio dikasih pupuk itu nggak ada. Atau radio kalau rusak, tentunya mekanis. Teknisi. Yang melakukan perbaikan. Itu dunia. Itu aja bisa rusak, bagaimana agama? Dia membicarakan tentang agama tanpa ilmu, akan rusak agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan man 'amila bighairi 'ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yasluh. Kemudian disebutkan juga di sini wa an ibni sa'ad anna man 'amila bi 'ilmi riwayah waritha ilm waritha ilmat dirayah wa man 'alima bi ilmi dirayah waritha ilma ri'ayah wa man 'amila bi ilmi ri'ayah hudiya ila sabilil haq. Kita masih dalam bab cabang yang keberapa? Cabang yang ke 18 dari cabang keimanan, yaitu menyebarkan ilmu. Disebutkan oleh Ibnu Sa'ad rahimahullah, siapa yang beramal dengan ilmu riwayah akan Allah wariskan kepadanya ilmu dirayah. Ilmu riwayah itu ilmu yang membawa keterangan-keterangan riwayat. Dia mengatakan sesuatu dengan riwayat. Dia menyampaikan sesuatu dengan riwayat. Atau dia berpegang kepada sesuatu dengan riwayat. Banyak riwayat yang dia hafal, yang dia ketahui, yang dia kuasai. Dia hafal, dia ketahui, dia kuasai riwayat tersebut. Sehingga ada orang yang Allah berikan penghafalan terhadap Sahih Bukhari, Sahih Muslim, arba'u min kutubis sunan, 4 kitab sunan, ditambah Musnad Ahmad. Ada yang seperti itu. Disebutkan dalam satu penukilan, Al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi, beliau menghafalkan 1000 hadis seperti membaca Al-Fatihah. 1000 hadis membaca Al-Fatihah. Kalau kita kan Al-Fatihahnya bisa cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waladbalin amin. Iya kan? Arba'in Nawawi bagaimana? Bisa enggak seperti Al-Fatihah? Arba'in Nawawi. 40 hadis yang diriwayat, yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Bisa enggak seperti Al-Fatihah? Ya kita pikir-pikir dulu. Seperti Al-Fatihah. 40 hadis. Atau ditambah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Rajab, 52 hadis. Bisa enggak seperti Al-Fatihah? Mereka 1000 hadis seperti Al-Fatihah. Lantas 1000 hadis itu matannya saja? Bukan. 1000 hadis itu dengan sanadnya seperti Al-Fatihah. Di dalam Sahih Bukhari paling sedikit riwayat itu 3 orang perawi sampai kepada Rasulullah. 3 orang perawi sampai kepada Rasulullah. Semisal Malik, Nafi', Abdullah ibnu Umar, Rasulullah. 3 kan? Malik ibnu Anas, Nafi', kemudian siapa? Kemudian Nafi', Maula ibnu Umar, kemudian Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar sampai kepada Rasulullah. 3. Ini namanya sulatsiyat. Riwayat yang hanya 3. 3 perawinya sampai ke Rasulullah. Kalau ini kan mudah, 3 ya. Sementara di dalam periwayatan itu bukan hanya 3, ada yang 7. Kalau yang lebih dibawa lagi bisa sampai 10 perawi, 10 perawi sampai kepada Rasulullah. Itu satu hadis. Bagaimana kalau 1000 hadis? Lain perawi, lain sanad, lain sahabat, lain matan, membacanya seperti Al-Fatihah. Kira-kira enggak luar biasa? Karena itu para ulama pun ihtimam dengan menghafal riwayat. Menghafal riwayat sebagaimana tadi sudah dikemukakan, ada yang menghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Dan bukan suatu hal yang aneh. Itu tidak aneh di sisi para ulama. Karena memang itu adalah amalan mereka, menghafal riwayat. Siapa yang dia diberikan penguasaan terhadap ilmu riwayat ini, maka dia akan diberikan pula, diwariskan kepadanya ilmu dirayah. Ilmu dirayah itu bagaimana? Ilmu dirayah itu mengerti satu riwayat ini sahih atau enggak, bermasalah atau tidak. Baik dari sisi riwayat, baik dari sisi perawi, ataupun dari sisi redaksi, matan. Sehingga para ulama yang dikatakan menghafal riwayat itu pun juga mengerti diroyah. Bahkan Para ulama dahulu mengerti satu riwayat itu bermasalah tanpa mereka bisa membeberkan apa sisi masalahnya. Kata para ulama dahulu, ulama jarh wa ta'dil, para imam ahlul hadis, mereka menyebutkan hadis ini mu'al, hadis ini cacat. Tapi mereka tidak bisa menyebutkan dari sisi mana cacatnya. Karena cacat yang mereka maksudkan adalah suatu yang sangat tersamarkan dan tidak bisa disampaikan. Kecuali dengan mutala'ah, kecuali dengan penjelasan cara pembahasannya, kerjanya bagaimana. Cara penelitiannya bagaimana. Maka kata para ulama, ulama yang seperti ini seperti ahli emas. Ahli emas yang mengerti emas itu palsu atau apa? Atau tidak palsu. Ketika ada orang menanyakan emasnya kepada ahli emas ini, coba ini emas saya palsu atau bagaimana? Dia cuma melihat, lantas dia katakan emas ini palsu, emas ini murni. Cuma dia lihat. Orang yang bawa emasnya ke ahli emas ini, dia melihat dikatakan murni, dia menerima, dia tidak bertanya, kenapa kok bisa murni? Dikatakan, oh emas Anda ini palsu, dia menerima, dia tidak menanya, bagaimana kok bisa palsu? Karena mendalamnya ahli emas tersebut, pengetahuannya terhadap emas, dia tidak bisa membeberkan, menceritakan, menyampaikan bagaimana sisi kepalsuannya. Maka kembali kepada ilmu diraya, para ulama ahli hadis, dia bisa mengatakan hadis ini bermasalah, kitanya bingung dari sisi mana masalahnya, karena tidak bisa dibeberkan. Cuma, karena yang berkata itu semisal Imam Bukhari, An-Nasa'i, Abu Dzur'a tadi, Abu Hatim, semuanya para imam ahli hadis, nanti kalian akan dapatkan keterangannya dalam pembelajaran ilmu hadis. Imam Ahmad Ibn Hanbal, Abu Daud, dan yang lainnya, para imam yang besar, penulis kitab Sahih Bukhari, penulis kitab Sunan, penulis kitab-kitab Musnad. Kalau mereka yang mengatakan para ulama itu sekedar menerima seperti siapa tadi? Seperti ahli emas. Ahli emas ataupun ahli mata uang. Ini mata uangnya palsu. Ini mata uangnya asli. Inilah ilmu diroya. Ada lagi ilmu diroya yang lebih ringan daripada itu. Dilihat, oh ini perawinya si Fulan, dikatakan oleh para imam dia pendusta, jadi pendusta. Ini ilmu diroya, tapi yang lebih rendah. Yang lebih mendalam seperti tadi, dia bisa mengatakan ini, mengungkapkannya berat, tidak bisa. Tapi karena dia adalah seorang a'immatu ahli hadis, para ulama ahli hadis pun menerima dengan sepenuh penerimaan. Demikian ajibnya, takjubnya ilmu hadis. Kita kembali kepada keterangan. Siapa yang dengan ilmu riwayat dia menguasai, akan diberikan oleh Allah ilmu diraya. Ilmu diraya. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, saya melihat beliau adalah imam min a'immati ahli hadis, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Hafalan beliau terhadap hadis luar biasa. Kenapa kita katakan luar biasa? Majlis beliau itu tiap hari hadis, disebutkan hadisnya. Man akhrajah, Wama darajatuh, siapa yang keluarkan, apa derajatnya, kalau lemah apa sisi sebab kelemahannya. Ini beliau luar biasa. Di majelis tidak ada kitab, riwayat, sehingga beliau dikatakan imam yang banyak hafalannya terhadap riwayat. Bersamaan dengan itu, beliau orang yang ahli dalam bidang hadis. Ahli dalam bidang hadis. Pernah ada satu waktu para penuntut ilmu baru mau mengkritik beliau dalam ilmu hadis. Maka Asy-Syaikh Rabi, demikian yang kami dapatkan dari penukilan kabar yang beredar, Asy-Syaikh Rabi menasihati penuntut ilmu tersebut, jangan. Kamu tidak kenal siapa Syekh Mukbil. Karena yang dia keluarkan hanya sekedar pembahasan yang belum teruji pembahasannya lebih mendalam. Kata Syekh, jangan. Kamu gak kenal siapa Syekh Mukbil. Syekh Mukbil itu tingkatannya seperti Asy-Syaikh Rabi itu sendiri. Dalam ilmu riwayat. Akhirnya benar. Anak ini tetap ngotot. Dia menyampaikan risalah secara terbuka. Membantah riwayat yang dikatakan Asy-Syaikh. Hadis ini mu'al. Cacat. Syekh membantah. Kata para masyayikh, orang kalau tidak mau mendengarkan nasihat demikian. Dibantah oleh Syekh Mukbil dengan satu kitab. Dengan satu kitab. Hadis mu'allah atau gharata al-fisal. Naam. Tentang alal mu'tadina min kutubil ilal. Dikeluarkan oleh Syekh satu kitab. Bagaimana pembicaraan rijal yang kita yang belajar ilmu hadis ini berusaha untuk memahami bagaimana caranya seperti ini. Tapi orang-orang yang memiliki penguasaan sangat luas seperti mengalir seperti air. Mengalir seperti air. Maka orang ini pun menjadi sadar. Iya ya, saya ini berhadapan dengan gunung yang besar. Sementara saya adalah semut yang kecil. Semut hitam kecil berhadapan dengan gunung yang besar. Ya kalau semut hitam yang kecil dipijak dengan gajah kan selesai, tamat riwayatnya. Gimana kalau dipijak dengan gunung yang besar? Ya enggak ada riwayatnya sudahnya. Artinya kita mau ambil cerita ini, para ulama ahli hadis itu mendalam pengetahuannya terhadap hadis. Setelah mereka diberikan ilmu riwayah oleh Allah, mereka diberikan taufik ilmu dirayah. Naam. Dan subhanallah anak-anakku sekalian dan para penuntut ilmu yang kami cintai dan kami muliakan, saudaraku sekalian seiman. Seorang kalau belajar ilmu hadis, dari sisi ilmu-ilmunya, itu akan tersemangatkan dia untuk belajar lebih dalam ilmu agama. Itu yang kami ketahui. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, jadi siapa yang dia diberikan ilmu riwayat, dia akan diberikan ilmu diroya. Ilmu diroya itu, kalau kalian sekarang dengarkan, ini hadisnya sahih. Ini hadisnya apa? Hasan. Ini hadisnya dhaif. Ini hadisnya muttar. Ini hadisnya mursal. Inilah ilmu diroya namanya. Kalau hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari, Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Hadis ini dikeluarkan dalam Naam. Kitab musnad. Itu namanya ilmu riwayah. Itu namanya ilmu ar-riwayah. Penguasaan terhadap riwayat. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimallah. Wa man amila bi ilmi dirayah. Waritha ilma ar-riayah. Dan siapa yang Allah berikan taufik kepada dia ilmu diroyah, setelah dia dapat warisan ilmu diroyah, dia warisa ilma ar-ri'ayah. Apa itu ilmu ar-ri'ayah? Ilmu yang dengannya dia teliti dan berhati-hati. Bukan dalam ilmu hadis, tapi dalam banyak perkara. Ulama ahli hadis kalau memberikan satu hukuman, mereka jeli. Melihat masalah dengan rinci. Jangan sampai ini demikian. Jangan sampai ini demikian. Inilah namanya ilmu riayah. Terbiasa dengan ilmu diroyah, mengantarkan mereka untuk peka, jeli, cermat terhadap satu permasalahan. Terhadap satu permasalahan. Karenanya, ahkam dari a'immati ahli hadis, hukum-hukum yang difatwakan oleh a'immatu ahli hadis, itu nilainya, mutunya mahal di sisi para ulama. Karena mereka mengeluarkan fatwa setelah mereka mengkaji lebih dalam terhadap riwayat tersebut. Beda dengan kalau kita tidak mengerti, kita kan cuma mengatakan dikeluarkan ini, didapatkan hukum ini. Kita katakan demikian, kalau mereka enggak. Mereka mengkaji lebih dalam, lebih jauh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bahkan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, sama muhaddis. Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Hambali, Ibnu Hajar Syafi'i. Dua-dua para imam yang besar. Ibnu Hajar Syafi'i, Ibnu Rajab Hambali. Kedua-duanya memiliki kitab namanya Fathul Bari. Ibnu Rajab punya Fathul Bari. Ibnu Hajar punya Fathul Bari. Ibnu Rajab Fathul Barinya mensyarah hadis Sahih Bukhari. Ibnu Hajar Fathul Barinya mensyarah hadis Sahih Bukhari. Sama-sama mensyarah Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari. Tetapi kata para ulama, kata Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, para ulama ahli hadis mengatakan, antara dua imam ini, dalam pendalaman hadis, maka yang sangat kuat mendalami pendalaman hadis itu adalah Ibnu Rajab Al-Hambali. Coba mereka diteliti pendalaman amalan mereka. Yang lebih kuat adalah Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam pendalaman penelitian pengkajian hadis. Tetapi kata para ulama, Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih luas mutolaahnya. Lebih luas mutolaahnya. Atau lebih luas penelitiannya. Walaupun lebih dalam adalah Al-Hafidz Ibnu Rajab. Dua ini saja berbeda. Sehingga ketika kita dapatkan, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab di Fathul Bari beliau, ulama jarang yang menyepelekan. Mereka membawa utuh-utuh pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Rajab ketika memberikan keterangan masalah tersebut secara utuh. Ulama yang besar, bukan ulama yang kecil, membawa secara utuh. Seperti Syekh Mukbil, Syekh Albani, Syekh bin Baz, para imam yang besar membawa secara utuh perkataannya. Al-Hafidz Ibnu Rajab tidak memberikan keterangan yang lain kecuali keterangan beliau, karena sangat dalamnya pengetahuannya terhadap diroyah, maka hasil hukuman pun betul-betul di atas ketelitian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Orang yang tidak belajar ilmu diroyah, dia akan bermudah-mudahan. Ketika Said Sadiq mengeluarkan kitabnya Fiqhus Sunnah, pernah dengar? Fiqhus Sunnah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahkan menjadi kitab pegangan di perguruan-perguruan tinggi, fiqh sunnah. Perguruan tinggi di Indonesia. Ditulis kitab ini kayaknya luar biasa ini Said Sabiq. Setelah dibaca, dikaji ulang oleh para ulama, termasuk diantaranya Syekh Albani, maka diberikan catatan-catatan terhadap fiqh sunnah yang catatan ini sulit mendatangkan, atau catatan keterangan ini sulit mendatangkan dari yang lainnya. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani dalam satu keterangan, Anda tidak mengerti mana hadis itu kuat, mana hadis itu lemah. Anda tidak bisa mencocokkan ini naam kaedahnya demikian dan kaedahnya demikian. Coba. Syekh Sabiq ini, dia sarjana Al-Azhar. Doktor. Doktor ataupun setingkat dengannya. Syekh Albani tidak pernah kuliah. Tidak pernah masuk dalam perguruan tinggi. Jami'ah. Tidak pernah ikut belajar di fakultas ini, fakultas itu. Tidak. Tetapi dia adalah profesornya ahlul hadis di zaman ini. Tidak punya kesarjanaan, lantas diundang menjadi guru besar hadis di Jami'ah Islamiyah Internasional di Madinah. Ya mungkin anak-anak lulusan pondok tidak pernah sekolah kan, tapi ngerti ilmu hadis seperti misalnya Syekh Albani, tiba-tiba antum disuruh ngajar di Jami'ah Islamiyah yang kedudukannya sebagai profesor. Coba. Ilmunya bagaimana? Ilmunya tadi. Allah berikan pengetahuan terhadap riwayat, kemudian diberikan warisan dengan diroyah, kemudian diberikan warisan dengan riayah. Sehingga hukum-hukum yang teliti, seksama. Lantas kata beliau, "Man 'amila bi 'ilmi riwayah," dan siapa yang dia beramal dengan ilmu riayah, dia selalu teliti, berhati-hati. Hudiya ila sabilil haq, dia akan tentunya diberikan petunjuk oleh Allah ke dalam jalan yang benar. Dalam jalan yang benar. Maka rahimahullah Syekh Albani, sebelum wafatnya beliau mendapatkan penghargaan dari Yayasan Raja Faisal di Saudi Arabiyah, penghargaan ilmiah, yaitu seorang alim yang menekuni bidang hadis, diberikan penghargaan. Anak-anakku sekalian, Syekh Albani, beliau cuma selesai tamat SD. Itu pun tidak tahu SD selesai atau dalam biografi beliau cuma SD. SD, kalau di negeri beliau, ada madrasah-madrasah Hanafiyah. Kalau di negeri kita, madrasah-madrasah apa? Syafi'iyah. Madrasah-madrasah Syafi'iyah. Pelajaran-pelajaran yang diajarkan ilmu-ilmu mazhab Syafi'i, iya kan? Kalau di negeri beliau, ilmu-ilmu mazhab Hanafi. Setelah itu beliau menekuni bidang hadis, beliau belajar, beliau menelaah. Kemudian Allah takdirkan beliau sebagai seorang imam. Imamnya ahli sunnah di zaman ini. Dari ilmu hadis, kemudian menjadi imam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Apa yang beliau fatwakan, Syekh Al-Albani, kalau kita kumpulkan fatwa beliau, coba lihat, apakah menyelisihi sunnah? Lihat fatwanya beliau. Menyelisihi sunnah? Ataukah menyelisihi agama? Bahkan beliau membela agama dan membela sunnah dengan fatwa-fatwa beliau. Itu menunjukkan apa yang diterangkan di sini. Siapa yang Allah berikan ilmu riwayat, Allah wariskan kepadanya ilmu diroya. Setelah ilmu diroya, dia diwariskan pula apa? Ilmu riaya. Berhati-hati. Orang yang sangat teliti. Kemudian karena ketelitiannya Allah takdirkan dia berjalan di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah merupakan murid beliau. Murid Syekh Albani. Di mana Syekh Muqbil berguru dengan Syekh Albani? Di Jami'ah Islamiyah yang waktu itu didatangkan Syekh Albani sebagai guru hadis di Jami'ah Islamiyah, di perguruan tinggi Jami'ah Islamiyah. Murid-muridnya adalah Syekh Muqbil, Syekh Rabi. Ini muridnya Syekh Albani. Dan mereka berdua mempersaksikan, kami hadir di majelisnya beliau, kami takjub. Tidak ada yang bisa menerangkan seperti penerangan beliau. Kemudian Syekh Muqbil, beliau ngikuti perguruan tinggi di sana, dan hasil dari telaah ilmiah yang beliau lakukan, kata dosen mejanya, namanya kalau saya tidak salah Muhammad Amin Al-Ansari, Muhammad Hakim. Kata Muhammad Hakim ini dosen, profesor Naam di Jami'ah. Saya minta kepada sidang tesis magister anak kita ini Muqbil, kata beliau. Kepada Jami'ah, kalau bisa, ini ada di YouTube, disebarkan jadi kita dengarkan. Artinya kita dengarkan bagaimana keterangannya siapa? Keterangannya apa, Syekh ini menerangkan tentang bagaimana Syekh Muqbil. Kata beliau, kalau bisa saya minta ke majelis. Risalah beliau ini bukan magister. Kalau bisa dinaikkan satu tingkat dan itu dikabulkan, saya minta dinaikkan bahwa risalah ini risalah doktoral. Bukan risalahnya magister. Tapi tentunya perguruan tinggi mungkin melihat tidak bisa seperti itu, magister lantas doktor. Dia harus melalui satu jenjang lagi. Hanya saja yang ingin kita ceritakan, risalah magister ini menjadi pegangan para penuntut ilmu hadis dimanapun di seluruh dunia berada. Risalah apa itu? At-tatabbu' wal ilzamat. Kemudian beliau dipulangkan ke Yaman, membawa ijazah. Beliau bilang, ijazah mau diapain? Ijazahnya beliau masukkan di tempat pembakaran roti. Dimasukkan di tempat pembakaran roti, yang namanya ijazah dari kertas pembakaran roti, ya ma'assalamat. Ijazahnya lenyap, terbakar. Kata beliau, daripada saya capek-capek memikirkan ijazah yang tidak ada akhirat saya di situ. Naam. Dibakar. Beliau mengatakan, kita beragama bukan karena ijazah. Artinya anak-anakku sekalian, bagaimana beliau rahimahullah, para ulama ahli hadis, sudah Allah berikan ilmu, berikan malaka ilmu, pengetahuan ilmu, ketelitian. Lantas kita dapati Syekh Muqbil dikatakan salah satu imam min a'immati ahli sunnah di zaman ini, kata Syekh bin Baz. Maka fatwanya pun tidak ada yang menyimpang fatwa Syekh Muqbil. Illa terkecuali, tentunya manusia itu tidak luput dari mungkin ketergelinciran. Mungkin siapapun bisa tergelincir. Tetapi aglab semua ulama ahlus sunnah di atas as-sawab. Dengan fatwa-fatwa dalam masalah ilmu, dalam masalah ijtihad, karena itu kata para ulama, yang ma'sum hanyalah Rasulullah. Yang ma'sum hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sengaja kita bahkan kisah ini berkaitan dengan keterangan di sini. Karena itu, beruntunglah kalian belajar ilmu agama. Allah angkat derajat kalian. Kalian mengerti ini, mengerti itu. Memahami ini tidak boleh, ini halal, ini tidak halal, ini batil, ini hak. Itu hanya didapatkan penuntut ilmu. Kalian belajar sampai ke perguruan tinggi, dapat ijazah. Di salah satu perguruan tinggi di negeri kita ini mungkin. Namanya perguruan tinggi Islam, dapat ijazah sarjana Islam. Tapi tentang hukum halal haram tidak paham. Bahkan mempermasalahkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dari hukum haram dan dari hukum dilarang. Kok ini dilarang sih? Perlu dikaji ulang ini. Masa Allah melarang ini perlu dikaji ulang? Masa mau mengkaji ulang apa yang Allah haramkan? Wallahu ta'ala a'lam, siapa yang Allah tidak berikan ilmu khasyah, dia akan datang dengan segala ajaib. Dia akan datang dengan segala ajaib. Segala sesuatu yang di luar nalar dan akal manusia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah. Artinya apa yang beliau katakan di sini, sebagai bentuk penyebaran ilmu, kalau seorang sudah demikian keadaannya, sudah dijaga oleh Allah, dia menyebarkan ilmu, maka ilmunya ilmu yang aman untuk kita ambil. Ilmunya adalah ilmu yang aman untuk kita ambil. Qala rahimahullah wa an Malik ibn Dinar radhiyallahu rahimahullahu taala, idza talaba al-'abdu 'ilma liya'mal bihi qasarahu 'ilmuhu wa idza talabahu li ghairi al-'amal zadahu kibra. Siapa yang menuntut ilmu, atau apabila seorang hamba menuntut ilmu, tujuannya untuk dia amalkan ilmu tersebut, maka ilmu ini akan mematahkan padanya keinginan-keinginan yang jelek. Ada orang berilmu untuk dia amalkan, maka keinginan-keinginan yang jelek akan dipatahkan oleh keinginan dia berilmu untuk mengamalkan. Beda kalau orang idza talabahu li ghairil amal, apabila dia menuntut ilmu bukan untuk beramal, maka akan bertambah kecongkakannya dan keangkuhannya. Dia menuntut ilmu untuk cari sesuatu, mendapatkan sesuatu, sesuatu dari segala macam yang diinginkan, bukan untuk diamalkan, maka dia akan bertambah angku dan bertambah congkak. Berbeda kalau orang menuntut ilmu karena ingin mengamalkan, maka dia akan menjadi tambah tunduk. Keinginan-keinginan yang jelek pada dirinya dipatahkan oleh ilmu yang dia amalkan. Maka ini juga nasihat yang baik bagi kita semuanya, para penuntut ilmu tidak terkecuali. Yaitu kita belajar untuk mengamalkan. Jangan ada keinginan belajar untuk yang lain, jangan. Belajar untuk diamalkan. Jangan keinginan, saya mau belajar tapi nanti jadi ini, jadi itu, jadi... Oh maaf, itu sudah niatan yang tidak pantas. Ada orang datang ke hadapan Allah sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan. Dia datang ke hadapan Allah, dia mengatakan, ya Allah, saya belajar ini, membaca ini karena engkau, kata Allah, dusta anda. Anda belajar bukan untuk itu. Anda membaca Al-Quran bukan untuk, tapi anda dikatakan alim, anda dikatakan qari. Didustakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang berilmu untuk mengamalkan. Ketika dia berilmu untuk mengamalkan, maka dia tidak peduli dengan yang lainnya. Keinginan-keinginannya yang jelek dipatahkan oleh niatan yang baik ini. Berilmu untuk beramal. Berilmu untuk beramal. Maka saya wasiatkan kepada diri saya dan anak-anak sekalian para penuntut ilmu. Belajarlah untuk meluruskan niatan. Bahwa kita belajar untuk kita mengamalkan. Adapun nanti Allah memposisikan seperti Syekh Albani, seperti Syekh bin Baz, diposisikan oleh Allah, itu adalah pemberian Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui ini tempatnya dan posisinya harus di mana. Tetapi kita tidak ada maksud ke sana. Kita hanya bagaimana mengetahui ilmu dan mengamalkannya. Itulah harta kita yang paling berharga. Itulah harta kita yang paling berharga. Mengilmui dan mengamalkan. Tidak ingin yang lainnya. Adapun nanti bagaimana Allah menempatkan hambanya, itu adalah urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sudah memposisikan, kita berilmu untuk jadi ini, jadi itu, keinginan jelek kita, niat kita nanti akan kita siapkan. Kita akan merealisasikannya waliyadzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan ini dan kaitannya dengan keterangan menyebarkan ilmu, yaitu seorang berilmu karena Allah, kemudian beramal karena Allah. Siapa yang berilmu dan beramal karena Allah, dia akan mudah diminta untuk menyampaikan ilmu. Karena dia pikir, ya saya kan sudah berilmu, juga sudah beramal, saatnya saya menyampaikan. Saatnya saya menyampaikan apa yang saya ketahui daripada ilmu. Dan orang yang seperti ini akan menghasilkan ilmu yang benar, yang disampaikan. Tidak ada embel-embel, tidak ada berbagai macam keinginan. Dia berilmu, beramal, menyampaikan, mengajarkan, mendakwakan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan keterangan ini menjadi keterangan yang baik bagi kita semuanya dan secara khusus bagi kita para penuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.